ricotte con l'arani, natoni, hankoyok tiki. Nyocoriko bucar kali ni wala, hang seru sing sat ison kundeli. Sememburi kopu yang siapnya, mumer kore wala sang dia. Hang koyo ketiki.